Assalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halaman berapa sekarang? 23 yang mana? Ha? Taib. Ya, kita masih kita ambil di atas biar nyambung. Ya. Taib. Mengenai innal insan nafi husrin itu ya. Qala Syekh Hafidzahullah Taala, kata Syekh Shalih Al-Syekh halaman 23 bawah, innal insan nafi husrin kullu insanin fi halakin wa khasaratin. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, itu semua manusia, fi halakin, semua dalam kebinasaan, wa khasaratin, semua dalam kerugian. Tsumma istasna, kemudian Allah mengecualikan. Faqal innal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, kemudian orang-orang yang beriman. Apa itu iman? Al-iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman itu adalah ucapan, amalan dan keyakinan. Iman tanpa ucapan bukan iman. Abu Thalib tidak mau mengucapkan walaupun dia membenarkan. Ya. Tapi Fir'aun tidak mau mengucapkan dan mengamalkan walaupun dia meyakini. Iman harus ada amalan dan keyakinan. Munafik ada amalan, ada ucapan, tapi enggak ada keyakinan, maka tidak beriman. Hadza li'tiqadu huwa al-ilmu. Yang i'tiqad di sini ah ilmu. Yang inilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba' masail. Al-ula al-ilmu. Ya, ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda, wajib bagi kita mempelajari empat hal. Yang pertama ilmu. Apa itu ilmu? Iman. Ya. Tapi iman. Ya, yang beliau mendefinisikan apa itu ilmu? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Ya. Beriman pada Allah, beriman pada Nabi, mengikuti sunnah Nabi dan mengamalkan al-Islam. Itu iman. Qaulun wa amalun wa i'tiqadun, itu masuk semua di ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Itu semua masuk. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mau berdalil dengan surah Al-Asr. Ya, sudah sebutkan itu ilmu, yaitu iman, kemudian beliau sebutkan amal, beramal. Yang ketiga dakwah, yang keempat sabar dalam menghadapi kesulitan dalam dakwah. Li annal ilma mawriduhu al-qalbu wal aqlu. Karena yang namanya ilmu itu sumbernya kalbu dan akal. Ya. Fa ahlul ilmi najuna min khasaratin, sementara sedangkan ahlul ilmi, para ulama, mereka selamat dari khasarah, dari kerugian. Tentunya ahli ilmu, ahlul iman yang mengamalkan ilmunya, yang mendakwahkan ilmunya, dan yang bersabar dalam menghadapi rintangan dalam dakwahnya, mengajak manusia kepada ilmu, mengajak manusia kepada iman. Ilmu itu iman, paham gak sini? Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Ya, fa'atafa bil waw al amala ala al iman. Maka Allah mengatofkan amal dengan huruf waw. Ya. Allah mengatofkan amal dengan iman, illal ladzina amanu wa amilus salihat, dengan huruf waw. Perhatikan. Antum kan belajar nahwu. Huruf waw tufidu al-mughayarah. Ya. Dia memberikan faedah perubahan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Artinya berbeda antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Ya. Bisa dipahami sini? Taib. Wala yaqtadi at-tartib. Namun tidak menunjukkan makna tartib. Ya, jaa Zaidun wa Amrun, itu tidak bisa kita pahami yang datang duluan si Zaid, walaupun Zaid ya dia disebutkan lebih awal. Namun dia memberikan makna mughayarah, bahwasanya berbeda antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Ja'a Zaidun wa Amrun. Mana ma'tuf alaih? Si Zaid. Mana ma'tuf? Amr. Berarti berbeda antara sosok Amr dan sosok Zaid. Bisa dipahami sini? Baik. Bisa dipahami ya? Berbeda sosok si Zaid dan sosok si Amr. Nah, dari ayat ini berarti antum juga bisa pahami nih. Berarti beda dong antara iman dan amal. Illal ladzina amanu wa aminus solihat. Berarti beda dong antara ilmu dan amal. Ntar dulu. Ya. Ntar dulu. Baik, kita perhatikan. Fa wa ahlul lughati ya, an-nuhatu, para ahli bahasa Arab, yaitu para ulama ahli nahwu, yaqulun, mereka mengatakan, innal waw ta'ti katsiran lil mughayarati. Waw itu kerap kali datang, sering dia untuk menunjukkan makna mughayarah. Ya. Makna perubahan, berbeda. Fahal makna dzalika, apakah makna ayat tersebut annal amal ghairul iman? Annal amala ghairul imani. Apakah amal bukan iman? Perhatikan definisi Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Iman itu apa? Qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Berarti amal masuk ke dalam iman. Wa anna musammal iman la yadkhulu fihi al amal. Apakah pelabelan iman itu amal enggak masuk di situ? Al jawab la, kata Syekh. Enggak. Jawabannya enggak seperti itu. Ya. Kenapa? Li annal mughayarata takunu baina haqa'iqil asya'i. Karena yang namanya mughayarah, perubahan tadi, antara berbeda, perbedaan antara si iman dan si amal, ya illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, ya. Itu perbedaannya itu antara hakikat-hakikat berbagai hal, sesuatu hal. Ya. Jadi hakikat iman berbeda dengan hakikat amal. Paham enggak? Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan tentang definisi iman dengan contoh-contoh amalan yang bukan amalan jawareh. Tapi amal jawareh itulah pada definisi Islam. Maka kata Nabi, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu semua di kalbu urusannya. Ya, itu semua di kalbu. Engkau beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari kiamat. Ya, takdir yang baik atau yang buruk. Baru ketika ditanya apa itu Islam, Rasulullah SAW menjelaskan dengan definisi amal jawari, qaulul lisan. Amal jawari antasyhadu an la ilaha illallah wa tuqimash shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Baru disebutin tuh, engkau bersyahadat, engkau mengerjakan salat, menunaikan zakat, engkau puasa di bulan Ramadan, haji bila mampu. Ucapan syahadat, amalan. Berarti hakikatnya beda dong. Hakikat amal dan hakikat iman beda enggak? Beda. Beda. Tapi amal masuk ke iman enggak? Iya. Bisa dipahami sini enggak? Baik. Wa haqiqatul iman akbaru min haqiqatil aman. Hakikat iman itu berbeda dengan itu, lebih tinggi, lebih besar daripada hakikat amal. Ya. Nah, orang-orang munafikun di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka punya amal. Ya, mereka punya rukun Islam. Mereka bersyahadat, idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah. Mereka punya salat. Mereka punya puasa. Mereka punya haji. Ya. Mereka punya shaum. Mereka mengamalkan itu arkanul Islam, rukun-rukun Islam mereka amalkan. Namun apakah mereka beriman? Lah. Yudhirul iman, mereka hanya menampakkan iman dengan amalan Islam. dengan amal. Iya betul, amal bagian dari iman. Namun iman yang hakikatnya tadi antu min nabiyillah wa malaikatihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa antu min bil qadari khairi wa syarri, yang urusannya di kalbu itu konsekuensinya nanti ke amal. Ya. Lawazimnya amal itu hakikat iman lebih tinggi daripada hakikat amal. Orang munafik punya amal enggak dianggap beriman. Ya. Li'annal amala juz'un minal iman. Karena yang namanya amal bagian dari iman. Wal amalu ba'dul iman. Dan amal bagian dari sebagian dari iman. Maka disebutkan ya bahwasanya iman itu ya bid'un wa sab'un. Ya. Syu'batan ada 70 sekian cabang. Fa'laha yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Ya. Kemudian yang ada naha yang paling rendahnya apa? Himatatul ada anitorik, menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu amalan. Al-Baihaqi menyebutkan di kitabnya Syu'abul Iman, amalan-amalan yang bagian dari iman. Menyingkirkan ya, malu juga itu amalan hati. Wal haya'u minal iman. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu bagian dari iman. Wal haya'u minal iman. Malu bagian dari iman. Tahibarakallahu fikum. Maka disebutkan a'laha yang paling tertinggi. Berarti ada adnaha. Ada yang a'la, ada yang adna. Ada yang paling puncak keimanan. La ilaha illallah. Ada yang adnaha. Ada yang paling ringan, paling bawah. Namun disebut iman. Apa yang paling bawah? Ternyata amalan. Amalan apa? Yang menyingkirkan mudarat gangguan bagi orang lain. Agar orang lain selamat dari kemudaratan, dari mara bahaya. Berupa ada gangguan, apakah berbentuk duri, paku, pohon yang tumbang. Ya. Tabarakallahu fikum. Makanya antum jangan parkir sembarangan. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu keimanan. Malah memberikan gangguan di jalan, coba orang yang parkir sembarangan. Malah ngasih gangguan di jalan. Ngaco imannya itu. Ya. Maka orang yang berintisab kepada ahlu sunnati wal jamaah, salafi, ahlul iman. Ini orang yang paling hati-hati terkait hal ini. Parkir sembarangan. Hatta di rumah kita sekalipun. Ya. Saya berupaya nyontohin. Antum tahu rumah saya kan? Rumah saya pojok kan? Kalau saya parkir kendaraan saya di sana, ada yang lewat enggak? Enggak ada, saya pengen lewat tembok. Siapa? Ya. Tapi saya jarang sekali parkir kendaraan saya di depan rumah saya. Kecuali kecapean. Kecuali mau berangkat lagi. Karena bahaya. Ya. Walaupun saya tahu saya taruh situ enggak ada yang lewat kok. Siapa pazak mau sengaja nabrak gitu motorannya. Wah. Ini jalan umum nih. Kita si pazak, ngapain nih naruh nih sepedanya di depan di pinggir jalan. Sepedanya taruh di pinggir jalan. Iya benar. Anak beli rumah, anak enggak beli jalanannya. Beli cuma batas rumah itu jembatan got aja itu anak enggak beli. Ya. Nah, hati-hati sembarangan, parkir sembarangan. Betapa banyak pengajian jadi bubar karena iman yang salah. Apa itu? Parkir sembarangan. Giran diprotes oleh lingkungan, diprotes oleh RT, RW, perumahan. Kajiannya dibubarin, nyala-nyalain. Oh, dia pembenci dakwah. Pembenci dakwah. Ente yang imannya salah. Kenapa? Parkir sembarangan. Loh, kok iman? Iya. Menyingkirkan gangguan dari jalan, itu bagian dari iman. Ente malah memberikan rintangan gangguan di jalan. Coba mikir. Hah? Malah ditutup malah. ada. Nah itulah makanya banyak perceraian, perceraian. Didoain sama orang-orang, gue sumpahin cerai lo, kata orang-orang. Orang-orang mau lewat, anaknya sakit, istrinya sakit, mau dibawa ke puskesmas, mau dibawa ke rumah sakit, mau dibawa ke Kang Urut, wah jalannya dibegal oleh Hansip, ada janur kuning, tutup tutup, balik balik balik. Wah, gue sumpahin cerai lo. Dia terzolimi gak? Terzolimi gak? Terzolimi. Fattaku da'watul madlum. Takutlah ente terhadap doa orang yang gak ada hijab antara dia wabain Allah. Hijabun, gak ada hijab antara dia dengan Allah. Kalau dia doa sama Allah, ya Allah, saya mau antar anak saya ya Allah ke puskesmas, saya mau antar istri saya ya Allah ke bidan. Ya Allah, saya mau buru-buru, mau berangkat kerja ke pabrik, jadi terlambat deh, kena potong dah. Kalau berangkat ke pabrik, terlambat potong enggak Abu Asma? Enggak. Enggak dipotong. Masa sih? Itu pabrik apaan sih? Pabrik duit. Masa enggak dipotong Abu Asma? Oh. Ya, barakallah. Ya, ada orang yang terlambat kerja, nganter anaknya sekolah, nganter istrinya sakit. Ya, jalannya diganggu. Menyingkirkan gangguan dari jalan bagian dari iman. Ini malah memberikan gangguan di jalan. Memberikan gangguan di jalan mending diparkir setengah badan gitu sehingga masih orang masih bisa lewat tapi macet. Ini betul-betul ditutup. Wah. Dulu, ah, enggak dulu-dulu banget sih. Ya 10 tahun lebih yang lalu. Hah? Mau nyewa gedung enggak mampu. Lahit ya Allah. Lah itu kenapa mesti ditutup? Biar tamu bisa, berarti tamunya banyak dong. Berarti mampu. Ya. Ya udah, sederhana aja. Yang datang kerabat-kerabat. Misalkan si kalau Faza nikah yang diundang teman dekat, Abdillah, Mujahid enggak usah diundang. Itu misalkan yang dekat-dekat aja lah. Faza ngundang Abdillah, ngundang Muslih. Mujahid mah singkirin aja lah, ntar aja dia udah. Kalau Faza nikah, ya enggak. Ya, Taufik enggak usah diundang, yang dicoret Faza, apa? Mujahid, Taufik, Fakhrudin. Nah, nah. Ini yang rese-rese enggak usah diundang nih. Nih, ya. Dia tahu nih enggak ada ampau ini, Bang. Allah Ustaz. Ya. Apa lagi tadi? Ya pokoknya begitulah ya. Ya. Nah, ini hati-hati ya. Hatta kita kajian juga ya. Untuk parkir motor rapi ya. Narok sendal rapi, jangan ngasih gangguan ke jalan. Ya. Ini yang disahkan nih kalau ada motor, masukin. Nah. Makanya saya suka sebel loh kalau di depan sakan tuh motor berantakan. Subhanallah. Kayak orang gak ada lewat aja gitu. Kalau ada truk sampah, susah gak bisa masuk. Akhirnya satu gang ntar gak ada yang bisa diambil sampahnya. Ya. Coba tertib. Gak ada tuh alasan, ini kan pengajian. Ya, terus kenapa? Ini pengajian kok orang balikin apa? Ini kan bagian ngeganggu. Nah. Menyingkirkan gangguan dari jalan bagian dari iman. Ayo, mau diapain? Nah, ente malah ngasih gangguan di jalan. Nah, gimana coba? Ya, gimana? Ya, tapi ya kalau ada kendaraan di rumah kita masukin. entah motor, apalagi mobil, masukin. Rumah saya belum ada garasinya, ya beli garasi dulu, baru beli mobil. Beli garasi, ya maksudnya dibikin. Rumahnya dia mentok, ya udah berarti prioritas utama beli rumah dulu. Nah, paham gak sini? Dirapiin kayak tuh garasi rumahnya, biar masuk mobil. Dan masya Allah, di sini, ya banyak ikhwan-ikhwan di sini di perumahan ini, yang rumahnya sebenarnya nggak bisa masuk mobil. Mungkin dulu rezekinya biasa, sekarang rezeki naik beli mobil semua. Dulu di komplek ini saya ingat, yang punya mobil itu bisa dihitung pakai jari. Sekarang semua gang hampir semua gang punya mobil. Nah, pada rapiin rumahnya semua. Itu patut diapresiasi, ngerapiin rumahnya semua. Biar mobil bisa masuk. Krek. Nah. Sehingga enggak ada yang parkir sembarangan. Ya. Karena itu bagian dari iman. Tapi ini ada naha yang paling ringannya. Ya. Kenapa demikian? Karena yang namanya iman lebih besar hakikatnya daripada amal. Kita kembali lagi ke sini. Li'annal amala juz'un minal iman wal amalu ba'dul iman, dan amal sebagian dari iman. Wa atful khas 'alal 'am ya'ti katsiran. Ya. Dan ataf khusus daripada yang umum, ini kan atafnya ini ya khusus kepada yang umum. Yang umumnya iman, amal bagian dari iman. Illal ladina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Ini atful khos alal am, diatafkannya iman, amal kepada iman, ya pakai huruf waw. Itu sering banyak sekali terjadi, ya. Wa kadzalika atful am 'alal khass, demikian pula diatafkan yang umum atas yang khusus, ya'ti katsiran bil waw. Itu sering kerap terjadi diatafkannya dengan huruf waw. Ya. Mislu qaulillahi ta'ala, man kana aduwan lillah, barang siapa yang menjadi musuh Allah wa malaikatihi wa rusulihi, menjadi musuh malaikatnya dan rasulnya. Perhatikan, wa jibril wa mikal. Jibril dan Mikal bagian dari mana? Malaikat. Ini namanya atful am alal khos. Ya. Taib. Jibril dan Mikail itu bagian dari malaikat. Fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka Allah menjadi musuh bagi orang yang kafir. Fa huna atfu Jibril wa Mikail alal malaika. Maka di sini diatafkannya Jibril. Ya. Fa huna, ya, diatafkannya Jibril dan Mikal kepada malaikat. Wahwa min babil atfil khas alal am. Ini ataf khas daripada yang umum. Ya. Yang khas Jibril. Umumnya mana? Malaikat. Falimadha yu'tafu al khasu alal am. Maka kenapa yang khusus diatafkan kepada yang am? Ma'adukhulil khas fil am. Padahal khos masuk ke umum. Ya, illa ladzina amanu wa amilus solihat, padahal amal soleh bagian dari iman. Kenapa demikian? Ya, labudda ayyakuna sama faedatun. Pasti ada faedah di situ. Pasti di situ ada faedah. Apa faedahnya? Wahia at-tanbihu, yaitu adanya tanbih, peringatan. Ala annahu fil hukmi mislul awal. Apa peringatannya, tanbihnya? Bahwa secara hukum, ya, yang kedua yang diatafkan itu seperti ma'tuf alaih, seperti yang pertama. Berarti amal seperti iman. Amal seperti iman. Walaupun yang namanya ataf dengan huruf waw itu yufidu al-mughayarah. Dalam ilmu nahwu tadi, ya, memberikan faedah perbedaan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Ya, bisa dipahami sini? Ya. Nah, ada faedahnya apa? Yang kedua seperti yang pertama. Berarti ma'tuf seperti ma'tuf alaih. Ya. Walau dia memberikan faedah mughayyarah. Namun ada makna penting di sini. Wa li hadza qala azza wa jalla huna, oleh karena itu Allah azza wa jalla berfirman di sini, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh. Ya. Yang beriman dan beramal saleh. Jadi Allah mengecualikan setelah Allah sebutkan sampai dengan mentaukidkan tiga kali dengan qasam, dengan harfu inna, ya, harfu nasbin wa taukidin, dan dengan lam muzahlaqah. Allah menekankan sampai tiga kali, innal insan lafi khusr. Sesungguhnya demi Allah, wal asr demi masa, sesungguhnya manusia lafi khusr, benar-benar berada dalam kerugian. Allah kecualikan orang-orang yang memiliki sifat ini. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Amal bagian dari iman. Walaupun hakikat iman berbeda dengan hakikat amal. Paham ke sini? Baik. Wa Syekh rahimahullah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala fahima dzalik, memahami hal ini. Faqal yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Beliau mengatakan, wajib bagi kita mempelajari empat hal, empat permasalahan. Apa itu? Fadakara al-ilma. Ya, maka beliau menyebutkan ilmu. Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Nah, ilmu itulah iman. Tsummal amala. Kemudian beliau menyebutkan amal. As-saniyah al-amalu bih, yang kedua mengamalkannya. As-salisah ad-da'watu ilaih, yang ketiga mendakwahkannya. Ar-rabi' as-sabru 'alal adha fihi, yang keempat bersabar atas rintangan gangguan dalam dakwah. Dalilu ala dzalika Allah taala wal asr innal insana lafi khusrin, dan seterusnya. Subhanallah. Ini dakiknya. Ya, dalamnya pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ya. Li'annahu qal, karena Allah berfirman, wa amilus shalihat, kecuali orang beriman dan yang beramal saleh. Falamma atafal khasa 'alal 'ami dalla 'ala syarafihi wal ihtimami bih, maka tatkala Allah mengatafkan yang khusus kepada yang umum, yang khusus yaitu amal kepada yang umum, karena amal bagian dari iman, amal bagian dari iman, ya. Ini dalla ala syarafihi, ini menunjukkan akan kemuliaannya. Sama kayak tadi. Ya. Mangkana aduan lillah wa malaikati wa rusuli wa jibril wa mikal. Ya. Kenapa Allah sebutin Jibril? Ya. Kenapa Allah sebutin Mikal? Kenapa Allah sebutin Jibril? Padahal cukup kan? Mangkana aduan lillah wa malaikati wa rusuli, itu sudah cukup kan? Jibril bagian dari malaikat. Siapa yang menjadi musuh Allah, malaikatnya, rasulnya, Jibril, Mikal? Fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka Allah musuh bagi orang-orang kafir. Kenapa Allah sebutkan itu? Jibril. Nah, ini berarti ya. Tadi atful khas alal am, berarti ini menunjukkan kemuliaan Jibril. Kenapa demikian? Karena orang Yahudi anti Jibril. Anti Jibril. Ketika mereka mengatakan siapa yang datang kepada Nabi Muhammad itu, sallallahu alaihi wasallam, Jibril, oh, Jibril aduna, kata mereka, Jibril musuh kita. Subhanallah. Ya. Nah, berarti di sini, ya, ketika Allah atafkan amal soleh kepada iman, yang iman itu adalah, ya, yang amal soleh bagian dari iman, berarti ini menunjukkan kemuliaan amal soleh. Kalau gak ada amal, imannya cacat. Tidak dikatakan iman. Wal ihtimami bihi. Dan ada ihtimam di situ, perhatian di situ. Wa ala mazidi makanatihi. Dan ada tambahan kedudukan i amal soleh tadi. Summa li'annahu fil hukmi mislul awwali. Kemudian secara hukum, dia seperti yang pertama. Kalau enggak ada amal, berarti enggak ada iman. Karena amal bagian dari iman. Karena definisi iman qaulun wa amalun, atau amalun wa qaulun, sama aja. Wa i'tiqadun. Bisa dipahami sini. Ya. Qala azza wa jalla ba'da dzalik, kemudian Allah azza wa jalla berfirman setelah itu, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya. Dan yang berwasiat dengan kebenaran, yang dakwah dan berwasiat kepada kesabaran. Ya. Ai da'a ba'duhum ba'dan ilal haq, yaitu maksudnya apa? Sebagian mereka mendakwahkan kepada sebagian yang lain, mendakwahkan kepada kebenaran. Wa da'a ba'duhum ba'dan ila sabr, dan sebagian mereka mendakwahkan sebagian yang lain kepada kesabaran. Wa hadhihi hiyal masailu al arba'u, inilah empat permasalahan yang disebutkan oleh Syekh. Ya, yang wajib bagi kita untuk kita pelajari, yajibu alaina ta'allumu arba' masail. Al-ula al-ilmu wa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyi wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Ats-tsaniyah al-amalu bih. Ats-tsalitsah as-sabru ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi' as-sabru 'alal adha fihi. Ya. Wa qawluhu 'azza wa jalla wa tawasau bis-sabr, mereka saling berwasiat dengan kesabaran. Was-sabru aqsamun, aqsamu salasah. Ya. Sabar itu ada tiga macam. Ya. Al-awwal, yang pertama, sabrun 'ala ta'ah. As-sani, sabrun 'ala al-ma'siyah. As-salis, sabrun 'ala aqdarillah allati tasurru wallati tu'limu. Nah. Sabar itu ada tiga macam, sabar untuk tetap mentaati Allah. Karena untuk taat itu butuh kesabaran. Untuk kajian salah satu usul, untuk sholat sunnah, untuk puasa, untuk ya semua amal-amal ketaatan butuh kesabaran. Ya. Wa inna nafsa la'amaratun bisu, jiwa ini memerintahkan, mengajak kepada keburukan. Bukan mengajak kepada, ya, hawa nafsu ini mengajak kepada keburukan. Ya. Sementara ketaatan lawan dari esuk tadi. Ya. Nah, berarti butuh sabar. Butuh kesabaran. Sabrun alal maksiat, sabar untuk menghindari maksiat. Ya. Mau lihat perempuan cantik. Ya. Ya, maksiat. Sabar, aduh. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya, butuh sabar enggak, Pak? Enggak. Mujahid belum punya KTP, tahu-tahuan. Tahun ini punya KTP. Bulan apa? Bulan Oktober. Ya, udah bisa ke KUA Mujahid nanti. Ya. Nah, ini butuh kesabaran. Sabrun ala aqdarillah allati tasurru wa allati tu'limu. Bersabar atas takdir-takdir Allah. Ya. Yang tasurru, yang menggembirakan maupun yang menyakitkan. Kalau yang menggembirakan enak, ya. Ditakdirkan rezeki banyak. Ditakdirkan, ya, punya apalah kemudahan. Nah, yang tu'limu, nah ini yang menyakitkan ini. Ditinggal, wafat, orang terkasih, orang tersayang. Kehilangan sesuatu hal yang berharga. Taib, hadihi anwa'us sabri as-salasati. Ya. Hadihi anwa'us sabri as-salasatu. Inilah jenis, tiga jenis kesabaran. Ya, sabrun ala ta'ati wa sabrun ala maksiati wa sabrun ala qadarillah. Ya, sabar untuk tetap taat pada Allah, sabar menghadapi maksiat, sabar beriman kepada takdir Allah. Kulluha yahtaju ilaiha al-alimun, al-amilun, ad-du'at. Ya. Semuanya ini dibutuhkan oleh orang yang berilmu, beramal dan berdakwah. Ya. Summa awradal muallifu qaulasy Syafi'i. Kemudian muallif membawakan ucapan al-Imam Syafi'i. Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada hamba-Nya kecuali surat ini aja, itu sudah cukup. Ya. Karena turunnya Al-Qur'an itu adalah hujjah. Dijelaskan oleh para ulama. Ya. Jangankan Qur'an, surat Al-Asr aja itu sudah cukup. Jadi hujjah. Ai law manzalallahu azza wa jal minal qur'ani hujjatan alal khalqi ma'a rasulillah illa hadhihi surah lakafa biha hujjatun. Maksudnya apa? Yaitu seandainya Allah tidak menurunkan hujjah berupa Al-Qur'an kepada para hamba disertai diutusnya Rasulullah SAW, karena hujjah itu tegak dengan dua hal. Adanya Qur'an dan diutusnya Rasul. Jangankan itu ya ikhwah. Orang tua Nabi wafat. Quran udah ada belum? Rasul udah ada belum? Belum. Mati kafir ya. Inna abi wa abaka finnar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan finnar. Hujah telah tegak belum? Hah? Belum tegak. Berarti ahlul fatrah dong. Ngapain Nabi bilang di neraka? Hah? Udah. Dengan apa? Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di Syarah Sahih Muslim, yaitu dengan syariat sebelumnya, itu syariat Ibrahimiyah. Karena mereka bukan ahlul fatrah. Mereka sudah ada syariat Nabi Ibrahim. Apa di sini? Ini dijelaskan dulu oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Maka hujjah telah tegak. Ya. Sebagian orang zaman sekarang menyelisih Asy'ariyah. Asy'ariyah berpendapat orang tua Nabi enggak kafir. Inna abi, abi itu maksudnya ami, paman. Tapi kalau mbahnya, kakeknya, emaknya berbuat syirik, dia enggak mau ngafirin. Belum tegak hujah. Giliran bapak Nabi, dia kafirin. Mbahnya dia kejawen, gak mau sholat, gak meyakini sholat itu dengan perbuatan, yang penting eling. Mbahnya dukun, lebih parah dari Samsudin atau si ente kadang-kadang. Mbahnya tukang pesugihan. Bilang bapak Nabi kafir. Mbah ente ma'zur. Diberi udzur. Quran udah ada? Ada. Nabi diutus tobaan jelas. Ya. Loh, kok bisa? Ya, tilka idan kismatun diza. Ini enggak adil ini. Untuk Nabi bapaknya kafir, ente enggak. Enak banget dia. Makanya orang yang kayak gini enggak cocok berpendapat dengan pendapat ahlu sunnah. Yang menyatakan orang tua Nabi kafir, udah dia kayak Asy'ariyah aja. Ya, enggak cocok. Gaya-gayaan berpendapat kayak Imam Nawawi, kayak ahlu sunnah. Kayak mayoritas ulama, orang tua Nabi kafir. Hujjah telah tegak kepada Abdullah bin Abdul Muttalib dengan apa? Risalah Ibrahimiyah. Giliran mbah dia kuburiyun. Oh, kafir, belum tegak hujjah. Quran udah ada, Rasul udah diutus. Yang bapak Nabi Quran belum ada, anaknya belum diutus. Bahkan Abdullah itu anaknya belum lahir, dia udah mati. Paham tuh? Abdullah bin Abdul Muttalib, dia mati, anaknya udah lahir belum? Boro-boro ada Nabi. Tapi benar kata Imam Nawawi, Ini dijelaskan juga oleh Syekh bin Baz. Telah tegak hujah, yaitu risalah Ibrahimiyah. Ya. Abdullah beribadah pada Allah, beribadah juga kepada musyrik, agama syirik, kesyirikan. Beribadah kepada tagut. Harusnya coba siapa yang lebih layak diberi uzur? Abdullah apa mbahnya dia ini? Mbahnya di zaman sekarang yang kuburion. Abdullah orang tua Nabi apa bapaknya dia? Bapaknya Nabi kan, tapi ternyata enggak dikasih uzur kan? Ya, dikasih uzur enggak? Enggak. Subhanallah. Paham enggak sini? Batilnya. Ya. Azirun. Orang-orang yang memberikan uzur kepada musyrikin zaman sekarang, batil mereka itu. Ya, batil pendapat mereka. Tayyib barakallahu fikum. Ya, lima. Kenapa demikian? Dengan surah Al-Asr aja sudah jadi hujah. Al-jawab li'anna hashtamalat ala anna kullan nas ayyiluna ila khasaratin wa wabalin wa halakin. Kenapa? Karena surat ini mencakup bahwa semua manusia itu mereka benar-benar berada dalam kerugian, dalam wabal bencana, dalam halak kebinasaan. Ya. Illa ahlu hadhil awsafi, kecuali orang-orang yang memiliki sifat ini. Wahumal mu'minuna, mereka adalah orang-orang beriman. Mu'minuna biman, mereka beriman dengan apa? Labuda ayakuna hunaka syai'un yu'minuna bih, pasti harus ada sesuatu hal yang mereka beriman dengannya. Yu'minuna bih, yang mereka beriman dengannya. Summa ya'malun, kemudian mereka mengamalkan. Ya'maluna ala ayyi syai'in, mereka mengamalkan di atas sesuatu apa? Bi ayyi syai'in, dengan apa? Al-jawab labuda ayakuna hunaka sabilun, pasti di situ ada jalan. Ya. Itu apa amal? Yaitu jalannya apa? Jalan mereka beramal. Wa huwa sunnatun nabi, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hunaka tawasin bil haqqi wa da'watun ila dzalika. Dan di situ terdapat saling berwasiat kepada kebenaran dan mendakwahkan kepada kebenaran tadi. Wa tawasin bisabri, saling berwasiat kepada sabaran, ai sabrin ala hada, bersabar akan hal ini. Fahadihi suratu, maka surat ini surah Al-Asr. Ishtamalat ala kulli ma yadullu al-khalqa ala rabbihim azza wa jal, maka surat ini mencakup kepada segala yang menunjukkan makhluk, ya, yang menunjukkan makhluk, mengantarkan menunjukkan makhluk kepada Rabb mereka. Wa yaquduhum, dan yang membawa makhluk, membimbing mereka, ila tiba'i risalati nabi, untuk mengikuti risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dipahami gak sini? Ngerti gak tadi antum? Paham gak? Yang belum ngerti siapa tadi? Chandra, ngerti? Qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, al-Imam al-Bukhari berkata rahimahullah ta'ala, babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. Bab, ya, ilmu mesti didahulukan sebelum berkata dan beramal. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallahu fastaghfir li dhanbik. Ya. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Mesti berilmu dulu. Dan beristighfarlah atas dosamu. Kata Imam Al-Bukhari, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Ya. Maka Allah memulai dengan ilmu. Fa'lam, dan ketahuilah, dan berilmulah sebelum berkata dan beramal. Sebelum berkata la ilaha illallah dan mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah, harus tahu apa makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Jangan sampai kayak musyrikun zaman sekarang yang mengucap la ilaha illallah. Mereka mengucap la ilaha illallah, bahkan mereka bisa mengucap 1000 kali dalam zikir semalam. Tapi besoknya berbuat syirik lagi. Habis syirik, ucap lagi la ilaha illallah. Gak tahu dia maknanya apa. Kalaupun tahu maknanya yang salah yang diketahui. Oh, maksudnya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu makna yang keliru. Karena gak mengandung apa yang ditujukan oleh la ilaha illallah berupa nafyu isbat. Para ulama tafsir sejak dahulu, Imamul Mufassirin Abu Jarir At-Tabari di tafsirnya menjelaskan makna la ilallah la ma'budu bihaqqin illallah. Enggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu makna la ilallah. Bahkan ulama-ulama Asy'ariyah juga menjelaskan hal ini. Ya, kita baca syarah Safinah ya, menjelaskan apa makna la ilallah la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, terus konsekuensinya enggak diamanin. Cukup meyakini, oh bagi saya enggak ada Tuhan selain Allah. Padahal bukan itu, harus mengingkari. Ya, man qala la ilaha kafara bima yu'badu min dunillah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah dan dia mengingkari kufur kepada segala yang disembah selain Allah, dakhala jannah, maka dia masuk surga. Paham enggak sini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada konsekuensinya. Kalau sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, tapi enggak mengingkari ada peribadatan yang diibadahi diberikan kepada selain Allah. Oh, silakan, yang penting saya meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Apa? Lagi pula makna tidak ada Tuhan selain Allah, la rabba illallah, itu keliru. Dari aspek rububiyah aja musyrikin Quraisy meyakini. La insal tahu man khalaqa samawati wal ard wa la insal tahu man yarzuquhum. Kalau engkau tanya pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, kalau engkau tanya pada mereka siapa yang memberi rezeki pada mereka, musyrikin tahu. La yaquluna Allah, saya yaquluna Allah. Apalagi Allah taala berfirman, fa ba'aqnat anhum aliyatuhum allati yabuduna min dunillahi min syai. Maka enggak bermanfaat sedikit pun. Fa ma'aqnat anhum aliyatuhum allati yabuduna min dunillahi min syai. Maka enggak bermanfaat sedikit pun alihatuhum, tuhan-tuhan mereka, sembahan-sembahan mereka yang mereka ibadahi selain Allah, min syai, enggak bermanfaat sedikit pun. Enggak bermanfaat sedikit pun sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Allah tetapkan ada sembahan selain Allah. Iya, tapi batil. Zalika bi annallahu wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Yang hak itu adalah Allah yang diibadahi. Yang mereka ibadahi itu batil. Maka harus ada nafyu isbat, tahu maknanya. Inilah yang kata Rasulullah SAW, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka dia masuk surga. Ini ilmu penting. Makanya kalau ada orang mau masuk Islam, mengucap la ilaha illallah, ajarin dia apa konsekuensi la ilaha illallah. Misal, apa agama ente sebelumnya? Nasrani. Ente yakini enggak ada yang berhak ibadah dengan benar kecuali Allah. Ente yakini sembahan ente kepada Nabi Isa, kepada Roh Kudus itu batil. Ente yakini agama sebelum ente itu kafir. Agama yang hak Islam, agama yang berhak disembah Allah semata. Oh, kok gitu ya, enggak jadi deh, kata dia. Ya, berarti dia emang enggak niat. Cuman mau pindah warna. Betapa banyak orang-orang yang katanya mu'allafatu qulubuhum, ya, yang mu'allafat qulubuhum yang katanya mu'allaf. Eh, ternyata setelah berislam katanya meyakini semua agama sama. Ngapain sih berantem beda-beda agama? Saya dulu Nasrani, sekarang saya Islam. Ya, silakan, mau berantem. Itu apa-apa? Ya, ini toksik, ini orang ngapain udah ente ke Islam? Grecokin. Ya. Islam gak dia begini? Ketika dia berpindah dari Nasrani ke Islam, terus dia meyakini agama Nasrani benar juga. Bisa masuk surga gak berhasil? Oh, dia beramal baik, dia bantu orang, dia suka donasi, dia bisa masuk surga. Ini orang yang katanya masuk Islam, antum yakini udah Islam belum? Hah? Udah, antum yakini gak Chandra dia udah Islam? dengan keyakinan dia tadi belum takfirin teh. Bener enggak? Udah anda yakini enggak dia Islam enggak? Belum enggak Islam. Karena yang dituntut dalam Islam itu fa mayakfur bi tagut wa yu'min billah, siapa yang kufur pada tagut dan beriman pada Allah. Kufur kepada tagut, sembahan yang disembah selain Allah. Dia kufur mengingkari dan beriman pada Allah, baru Allah sebut jawab syaratnya. Itu kan fi'il, ini kan syarat ini. Fa mayakfur bi tagut ini fi'il syarat. Baru nanti dapat jawaban dari syaratnya. Siapa yang kufur pada tagut dan beriman pada Allah, enggak bisa. Beriman pada Allah aja, kufur pada tagut enggak. Sama tagut cincai. Saya beriman sama Allah, tapi kalau ada yang beribadah pada selain Allah, ya silahkan. Monggo. Tafadhol. Silahkan. Ya. Semua agama benar. Saya beriman sama Allah. Anda beriman sama Weda, Anda beriman sama Sanghyang Widi, sama Semar, sama Siddhartha Gautama, Sang Buddha, ya silahkan. Kita gak berhak menghakimi orang lain, gak berhak menjadi Tuhan bagi orang lain. Cie. Bijak katanya. Bijak kufur itu. Bijak. Bejak itu namanya. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ini nih ya, kalau kita presentasikan di hadapan orang-orang liberal, ini dianggap apa? Oh, ini ujaran kebencian. Bibit radikal. Ya, sak karepmu. Kalau kata orang Jawa. Ya, benar ya? Siapa yang orang Jawa di sini? Pade. Mana Pak De? Ya benar Pak De. Ya. Saya enggak bisa bahasa Jawa. Karena enggak punya istri orang Jawa. Nambah lagu Pak De. Jomblo komporin ana. Ini benar-benar dah. Penghinaan ini. Ya. Syarah dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Summa zakara qawla al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihi. Kemudian Syekh menyebutkan perkataan Al-Imam Al-Bukhari di sahihnya, babul ilmi qabla al-qawli wal amal wa saqa qawlallahi, dan Imam Bukhari membawakan firman Allah, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik fa bada'a bil ilmi qabla al-amal. Maka Allah memulai dengan ilmu sebelum amal, wal qawli sebelum beramal dan berkata, sebelum berucap dan mengamal, mengucapkan la ilallah dan mengamalkan konsekuensi la ilallah, alladhi huwa al istighfar, yaitu istighfar. Ya. Lima zakara syekhu hada, kenapa Syekh Muhammad bin Abdullah menyebutkan hal ini, perkataan Imam Bukhari ini? Al jawab, li ajli anna hadhihi risalata risalatu ilmin. Ya. Karena risalah ini, risalah usul salasah ini, itu adalah risalah ilmu, risalah ilmiah. Kulluha syarhun wa bayanun, semuanya adalah penjelasan, semuanya adalah bayan, ya, sesuatu yang membuat clear, yang menjelaskan. Lil wajibi al awal, bagi kewajiban yang pertama. Apa kewajiban yang pertama yang harus kita ketahui? Al ilmu. Nah, makanya saya menyebutkan semua dalil-dalil. Nanti saya menyebutkan jenis-jenis ibadah, dalilnya apa? Taubat ibadah, dalilnya apa? Doa dan ibadah, dalilnya apa? Saya menyebutkan dalil-dalil semuanya. Sama seperti yang beliau tempuh di Kitab Tauhid, di Fadlul Islam, di Al-Qaidul Arba, di Kasfus Syubuhat, di Mufidul Mustafid, dan karya-karya beliau yang lain. Beliau menempuh metodenya, metode Al-Imam Al-Bukhari. Membuat sub pembahasan, kasih dalil. Sub pembahasan, kasih dalil. Sub judul, kasih dalil. Sampai-sampai Kitab Tauhid beliau itu disangka orang pembenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang cover buku Kitab Tauhid tersebut sudah dihilangkan sehingga enggak ada nama Syekh, disangka oleh si pembenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, oh ini Al-Lafahu Al-Bukhari, ini pasti ditulis Al-Bukhari. Li'anna al-mu'alif yasluku maslahah al-Bukhari fi ta'lifi, karena mu'alif ini penulis buku ini menempuh metodenya Imam Bukhari dalam penulisan kitab. Baru dikasih tahu itu disusun oleh kitab yang ente doakan, ya Allah, itu Allah da'auta alaih, yang ente doakan keburukan dia tiap hari. Siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Astagfirullah, tobat itu orang. Ya, tabarakallahu fikum. Ala wa huwa al-ilmu, yaitu kuat adalah semua risalah ini penjelasan dari yang pertama, yaitu ilmu, kewajiban yang pertama. Ya, fayunabbihu talibal ilmi, maka Syekh memberikan tanbih, peringatan kepada penuntut ilmu, ala annal ilma ya muhimmun lil ghayati, bahwasanya ilmu itu sangat penting ya untuk goyah, untuk tujuan. Hatta innahu qabla al-qawli wal amali, sampai-sampai ilmu itu mesti didahulukan sebelum berkata dan beramal. Ya. Fa qabla ayastaghfira al-abdu, maka sebelum hamba si hamba beristighfar, labuda ayya'lama ya al-ilma al-wajib alaih, dia mesti tahu ilmu yang wajib yang mesti dia ketahui. Ya. Makanya Allah sebutkan wastaghfir li dhanbik, dan beristighfar atas dosamu itu setelah fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Wa hadzal ilmu huwa alladhi yanji bihi ya yunji bihi nafsahu. Ilmu inilah yang akan menyelamatkan diri dia bifadlillah, tentunya dengan karunia Allah. Idza su'ila an hadhil masaili as-salasati, apabila dia ditanya tentang tiga permasalahan ini. Ditanya di mana? Di kuburan. Karena ilmu itu kata Syekh, ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinin Islam bil adillah. Mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Dikubur ditanya apa? Mujahid nomor kakinya berapa? Enggak ada. Enggak ada. Ditanya apa? Hah? Marabbuka wa madinuka wa man nabiyyuka? Mamanhajuka? Apa manhaj ente? Ditanya enggak dikubur? Beneran saya ditanya enggak? Enggak. Nah. Berarti manhaj enggak penting dong. Antum menyepelekan manhaj ente. Ya. Ya. Mujahid manhaj ditanya enggak dikuburan? Ditanya enggak? Enggak, udah. Manhaj itu kemana? Ya udah balik lagi kepada tiga urusan tadi. Bingung. Selama kita mengenal Allah, mengamalkan konsekuensinya. Mengenal Nabi, mengamalkan konsekuensinya. Mengenal Islam, mengamalkan konsekuensinya. Mendakwahkannya, mendakwahkan orang kepada Allah, mendakwahkan orang agar mengenal Nabi, mengamalkan segala konsekuensi dari mengenal Nabi, mendakwahkan orang kepada Islam dan mengamalkan Islam, dan kita sabar dalam gangguan, menghadapi gangguan dalam dakwah tersebut, itu udah cukup selamat kata Allah. Allah kecualikan dari kebinasaan, dari kerugian, illal ladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, itu udah Allah kecualikan. Paham gak sini mujahid? Ya. Fa syekh rahimahullah ta'ala yuridu ayyubayyina laka, maka syekh di sini hendak menjelaskan kepada anda ya salah satal usuli ya, salah satal usul, tiga permasalahan atau tiga landasan ya hadhihi wal masaila al muta'alliqata biha. Ya, usul salasah ini dan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan usul salasah ini. Fa'akkada laka ahammiyatal ilmi, maka beliau menegaskan kepada anda tentang urgensinya ilmu, pentingnya ilmu, biqaulihi dengan ucapan beliau biqaulihi fi masaqo anil Bukhari, dari apa yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal, al-ilmu qabla wala syakkin. Ya, ilmu itu didahulukan. Ya. Enggak diragukan lagi. Ya. Al-ilmu qablu, itu maksud itu lebih bagus begitu. Al-ilmu qablu. Karena domah itu sebagai ya, pengganti dari mudhafun ilaih. Al-ilmu qablu. Berarti al-ilmu qabla al-qawli wal amal begitu. Bila syakkin. Walihada qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala wa ma ahsana ma qala. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, dan sangat baik apa yang beliau ucapkan, wal jahlu daun qatilun wa shifauhu amrani fit tarqibi muttafiqani. Ya, kejahilan adalah penyakit. Ya. Membunuh dan obatnya itu adalah dua hal dalam susunan yang muttafiqan, yang keduanya disepakati. Nassun minal Qur'ani, ya, oleh nas dari Al-Qur'an, au min sunnatin, atau dari sunnah. Wa tabibu dzalika al-alimu ar-rabbani, obat dari penyakit tadi kan al-jahlu daunnya. Obat dari penyakit tadi adalah ilmu, ya. Tabibnya adalah al-alim ar-rabbani, ulama rabbani. Al-ilmu aqsamun salasat salasun malaha min rabi'in wal haqqu dhu tibyani. Ya. Ilmu itu ada tiga macam. Ya. Dia enggak memiliki yang keempat. Yang hak itu ya, yang memiliki penjelasan. Ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi, ilmu yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Wa kadzalikal asma'u lirahmani, demikian pula nama-nama Allah yang Maha Rahman. Wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuh, perintah dan larangan yang itu adalah agamanya. Wa jazaohu yaumal ma'adi syatsani, ya, dan balasan pada hari kiamat itu yang kedua. Wal kullu fil Qur'ani was sunani allazi ja'at anil ma'busi bil furqani, dan semua yang terdapat di Quran dan sunnah-sunnah yang terdapat keterangannya dari al-mab'us. Mab'us ini siapa? Nabi SAW yang diutus dengan membawa Quran. Wallahi ma qala imru'un mutadahlikun bisiwahuma illa minal hadayani. Ya, demi Allah, ya, apa yang dikatakan oleh orang yang mutadahlik, itu orang yang apa namanya? Ya, orang yang ngaku-ngaku dengan selain keduanya, melainkan itu adalah hazayani, itu hanya igawan, hanya ngigo. Ya, bayyana rahimullah, maka Ibnu Qayyim di sini beliau menjelaskan annal jahla daun qatilun, bahwa kebodohan itu adalah penyakit yang membunuh. Walakin bima yuzalul jahlu, namun dengan apa kebodohan itu bisa dihilangkan? Qala nassun minal Qur'ani au min sunnatin, kata Ibnu Qayyim. Itu dengan nas dari Al-Qur'an dan sunnah. Man dzalladzi yursyiduka wa yubayyinu laka, terus siapa yang membimbing Anda dan yang menjelaskan kepada Anda, yang menjelaskan Qur'an dan sunnah itu? Qala wa tabibu dzalikal alimu rabbani, dokternya adalah, dokter dari penyakit kebodohan itu adalah alim rabbani. Falaisa huwa kullu muntasibin lil ilmi. Nah, maka enggak, dokter dari penyakit itu enggak semua orang yang mengaku berilmu, namun mesti alim rabbani. Rabbani itu apa sih? Dijelaskan oleh para ulama, yang membimbing kita dari ilmu dasar ke ilmu yang lanjutan. Yang tahu penyakit kita. Kalau kita enggak bisa iqra, maka alim tersebut ngajarin kita iqra. Bukan langsung ngajarin kita tahfid. Yang alim tadi kalau tahu kita ini bodoh dalam kitab taharah, dia ngajarin kita taharah, enggak ngajarin kita langsung Kitabun Nikah. Yang alim tadi, yang disifati alim robani, tabibnya tadi, tahu kita ini bodoh akan perkara tauhid, ngajarin kita tauhid uluhiyah, rububiyah, semua sifat. Enggak ngajarin kita khilaf, tahdir-tahdiran. Nah, ini alim rabbani namanya. Ya. Walakinnahu al-alimu rabbani, yaitu alim rabbani, tabibnya ini. Alladhi wasafahumullah, yang Allah sifati mereka, fi surati Ali Imran, di surah Ali Imran, bi qawlihi azza wa jal. Ya, dengan itu, dengan firman Allah azza wa jal, walakin kunu rabbaniyin, namun jadilah kalian ya rabbaniyin, orang-orang rabbani, bima kuntum tu'allimuna alkitab, dengan apa yang kalian telah pelajari kitab, wa bima kuntum tadrusun, dan dari apa yang kalian telah pelajari. Summa bayyana al-ilma alladhi tas'a ilaihi ma huwa, ya, kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan ilmu yang Anda tempuh itu apa itu. Faqala ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lih, ilmu yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah. Wa kadzalikal asma'u lirrahmani, ilmu pula yang menjelaskan nama-nama Allah yang Maha Rahman, yang menjelaskan sifat-sifat Allah sehingga kita takut pada Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, sehingga ada muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Ilmu tentang nama-nama Allah, tentang perbuatan Allah, ya. Wahadihi ya syamalat at-tauhida, maka ini semua mencakup tauhid. Tauhid ar-rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifati. Tauhid rububiyyah, uluhiyyah, asma wa sifat. Summal ilmu tsani ma huwa, kemudian ilmu yang kedua apa itu? Qala al-amru wan nahyu alladhi huwa dinuh, itu perintah dan larangan yang itu merupakan agamanya. Yakni al-fiqha, yaitu fikih. Al-amru wan nahyu wal ahkamu wal halal wal haramu, perintah, larangan, hukum-hukum halal haram. Hada ma'murun bih, ini semua diperintahkan. Wa hada manhiyun anhu, ini dilarang. Hada if'alhu, ini lakukanlah. Wada kala taf'alhu, yang itu jangan kau lakukan. Hada na'usani minal ilmin nafi'i, ini jenis kedua dari ilmu yang bermanfaat, ilmu fikih setelah ilmu tauhid. Summa salis, kemudian yang ketiga. Wajaza'uhu yaumal ma'adisani, dan balasannya pada hari ma'ad, kiamat yang kedua. Alladhi huwa ilmu, al-ilmu bima yakunu yaumal kiamati wa wasailu dalika, yaitu ilmu yang nanti berkaitan tentang hari kiamat dan berbagai wasail, sarana akan hal tersebut. Wa syekh yakul al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, syekh mengatakan sebagaimana mengutip dari perkataan Imam Bukhari, ilmu sebelum berkata dan beramal. Fal ilmu idha kana qabla al-qawli wal-amali burika li sahibihi fil qalil, maka ilmu jika dia didahulukan sebelum perkataan dan beramal, maka diberkahi. Burika, burik itu diberkahi. Maka antum kalau disebut burik jangan marah. Burika itu ya sigo muntahal apa? Sigo binalil majhul. Baroka yubariku. Kan orang ada tuh mubarok. Alladhi yubarik, alladhi yubarok, yang dia diberkahi. Allahu yubarik, barakallahu fiik, wasirta mubarakan, semoga Allah memberkahimu. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khair. Kata mujahid ke Faza, walaupun mujahid gak diundang. Ya. Nah, baroka. Sigo muntal ju apa? Sigo muntal ju gumu. Ya. Binal majul ini gimana? Burik. Nah. Ya. Mujahid burik. Ya, diberkahi bukan burik di dalam bahasa kita. Nanti kalau disebut burik ya alhamdulillah, amin. Nah, lagi didoain berarti mujahid. Mujahid burik ente. Amin. Yang bilang menjadi burik ente bingung, kok dia bilang amin ya? Emang burik apaan? Kasih tahu menjadi burik itu, ya bina lil majhul, dari bina lil maklum, bina lil maklumnya baroka, sama wazan qatala, memerangi, diperangi kutila, ya. Gitu. Raja'a mujahidun darsahu. Mujahid memuroja'ah darasnya. Si fa'ilnya dibuang, maf'ulnya jadi naibul fa'il. Jadi apa? Ruji'a darsun. Darsu mujahidin. Pelajarannya si mujahid dimuroja'ah gitu. Burik ya. Mujahid burik. Burika diberkahi. Pasak senang banget ya. Diberkahi. Ya. Oh, senang banget Pasak Mujahid itu. Emang dia begitu tuh, Mujahid tandain dia. Ya. Burikali sahibihi fil qalil. Maka ilmu kalau dia sebelum berkata dan beramal diberkahi orang yang mengamalkan ilmu tadi walaupun sedikit. Ya. Kenapa diberkahi? Karena amalnya diberlandaskan ilmu. Ya. Berlandaskan ilmu. Ada orang amalnya banyak, tapi tidak berlandaskan ilmu. Enggak diberkahi. Ya. Ada orang sholat subuh, 2 rakaat, pelit amat. 4 lah, seger nih, subuh. Ya. 4 rakaat. Lebih banyak pahala, kata dia. 4 rakaat. Ya. Dia sholat subuh 4 rakaat. Kunutnya di mana? Tarakat keempat. Ulama Madinah gimana dia? 4 rakaat. Gimana? Terima enggak mujahid amalnya? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ya, barakallahu fi. Wa in kana al-amalu wal qawlu qabla al-ilmi fa rubbama kanat al-amalu wal aqwalu jabalan. Nah, kalau amal dan ucapan itu sebelum ilmu, ya, maka bisa jadi amal itu ucapan tadi jadi apa namanya jibal, ya, jadi gunung, ya, walaupun amal dan ucapan sebelum ilmu. Ya. Jika amal dan ucapan sebelum ilmu, jadi amal dulu, maka bisa jadi amal dan ucapan itu gunung. Lakinnaha laisat ala sabili najatin. Namun dia enggak menyelamatkan. Walaupun banyak amalannya, ucapannya banyak. Subuh 4 rakaat, kalau 2 rakaat ya pelit amat kata dia. 4 dong. Puasa Ramadan 29, besok terlihat hilal. Berarti 29. Ah 29, 30 lah kenapa? Dia puasa di satu Syawal. Nah ini ya. Nikah kok 4, nikah itu kan menafkahi orang. 5 dong kata dia. Waduh. Ya. Ini jam berapa ini? Wali hadar wali mamu Ahmad fi Zuhud. Wa Abu Nu'aymin wa jama'atun an Abi Darda. Ya, tapi cukup dulu deh ya sampai sini. Udah ngantuk ini. Ya, subhanakallahumma bihamdika, syadallah ilah dan tasabur kalau tidak.